Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi bihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian di pagi hari ini dan kita akan membahas tentang hukum jual beli domain. Baik, salah satu di antara yang menjadi perhatian sebagian orang yang bermain online adanya keberadaan domain parking atau domain yang dia tidak dipakai namun dibutuhkan oleh sebagian orang, sehingga kadang harganya cukup tinggi sesuai dengan tawar-menawar yang mereka lakukan. Kita terlebih dahulu akan membahas tentang hukum jual beli domain, hukum jual beli domain secara umum. Pada prinsipnya, segala sesuatu yang memiliki manfaat yang mubah bisa memberikan manfaat bagi manusia dengan manfaat yang mubah, bisa ditransaksikan secara syar'i. Ada kaidah yang mengatakan, kullu ma sahha naf'uhu sahha bai'uhu illa bidalil. Semua yang boleh dimanfaatkan, maka boleh ditransaksikan kecuali jika ada dalil yang melarang. Alasannya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi dan berikut isinya untuk dimanfaatkan oleh manusia. Dalilnya firman Allah di surat Al-Jathiyah ayat yang ke-13, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dialah yang menundukkan untuk kalian segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi, jami'an semuanya, minhu sebagai rahmat dari Allah Ta'ala. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya semua itu merupakan tanda bagi orang yang mau berfikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah zat yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Sehingga Allah Ta'ala ciptakan bumi berikut isinya untuk manusia. Karena itulah, ketika Allah tundukkan benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, awan, dan yang lainnya untuk kelestarian alam kehidupan manusia, maka demikian pula Allah tundukkan berbagai makhluk di bumi, ada binatang, ada tumbuhan, termasuk juga yang ada di dalam perut bumi, untuk kelestarian hidup manusia. Sehingga apapun yang ada di bumi ini boleh dimanfaatkan oleh manusia, dan itu hukum asal. Hanya saja kita memanfaatkan itu dibatasi oleh kepemilikan. Banyak benda di alam ini yang berada di bawah kekuasaan orang lain, menjadi hak milik orang lain. Sehingga satu-satunya cara bagi kita untuk bisa mendapatkan benda itu adalah dengan melakukan transaksi. Transaksi dengan siapa? Dengan pemiliknya. Bisa dengan cara beli atau sewa. Baik transaksi komersil maupun transaksi non-komersil. Dalam kaidah ini, objek yang diperjualbelikan adalah objek yang manfaatnya mubah. Sehingga ada dua syarat terkait masalah manfaat. Pertama, benda ini punya manfaat. Sehingga kalau bendanya sama sekali tidak memiliki manfaat, tidak boleh diperjualbelikan. Seperti di sini saya sebutkan, serangga kecil. Apa manfaat nyamuk? Untuk pakan, apa manfaat nyamuk? Untuk dipakai pakannya tokek. Atau pakan cicak. Ya, kita kan gak boleh merawat tokek, gak boleh merawat cicak. Kutu, apa manfaat kutu? Gak ada. Semut juga demikian. Maka benda yang pada asalnya dia tidak punya manfaat sama sekali, tidak boleh diperjualbelikan. Yang kedua, manfaatnya mubah. Sehingga kadang ada benda yang punya manfaat, tapi manfaatnya haram atau dominan haram. Jika manfaatnya haram atau dominan haram, benda seperti ini juga tidak boleh diperjualbelikan. Contohnya, khamer. Khamer itu ada nggak manfaatnya? Ada. Tapi dominan haram. Makanya dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menafikan manfaat khamer. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi. Apa jawaban Allah? Qul, katakanlah wahai Muhammad, fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah, dalam khamer dan judi ada dosa besar dan ada banyak manfaat bagi manusia. Sehingga Allah Ta'ala tidak menghilangkan manfaat khamer. Allah mengakui keberadaan manfaat khamer. Sebagaimana klaim orang yang mengkonsumsi khamer, ini bisa mendatangkan manfaat dan seterusnya. Betul. Tapi kata Allah, dosanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Artinya madaratnya lebih dominan dibandingkan manfaat. Dan sebuah benda, jika madaratnya lebih dominan dibandingkan manfaatnya, maka benda itu hukum asalnya terlarang untuk diperjualbelikan. Kemudian di dunia online, domain termasuk sesuatu yang besar manfaatnya. Saya tidak perlu menyebutkan karena Anda yang bermain di sana tentu lebih paham. Ya. Domain itu apa, Pak? Mungkin ada yang nggak paham ya. Domain itu apa definisinya? Seperti alamat. Ya. Yang dia nanti, misalnya konsultasisyariat.com. Nah, nama konsultasisyariat.com ini adalah domain. Sehingga ketika kita membuka situs tertentu, saya mau ke situs A, ke situs B, nah, domainnya itu seperti alamat ketika kita mau mengakses sebuah data tertentu di internet. Baik, dan di situ jelas ada manfaatnya. Karena dengan adanya nama ini, baik yang bentuknya .com, .net, .id, atau .dot yang lainnya, maka kita punya alamat tertentu dan bisa diakses oleh orang lain. Lalu data yang kita cantumkan di situ, baik bentuknya artikel, tulisan, maupun bentuknya audio, rekaman, maupun bentuknya video, bisa diakses oleh orang lain. Selanjutnya, tentang sewa domain. Akad jual beli domain, mungkin yang lebih tepat adalah akad sewa menyewa. Karena tidak terjadi perpindahan hak milik untuk objek yang ditransaksikan. Bukti bahwasanya di sana tidak terjadi perpindahan hak milik adalah penggunanya dibatasi waktu. Sehingga domain yang ditransaksikan pada hakikatnya adalah objek sewa, bukan objek jual beli. Namun apapun itu, selama dia memiliki manfaat yang mubah, boleh dijadikan sebagai objek akad, baik sewa maupun jual beli. Ada beberapa domain milik saya pribadi yang karena tidak diperpanjang, hilang. Ada juga domain yang dimiliki oleh Yayasan Amal Abadi Indonesia, karena tidak diperpanjang, terus diambil alih oleh orang lain. Makanya kadang, orang yang masih menganggap domain itu sesuatu yang penting, maka dia akan berusaha untuk selalu memperpanjang, selalu menjaganya, dengan memperhatikan. Kalau ini sudah mendekati, mau habis masa apa aktifnya, kemudian diperpanjang lagi dan terus seperti itu. Baik, sehingga untuk jual beli domain secara umum tidak ada masalah. Sekarang kita beralih pada permasalahan hukum domain yang sangat mahal. Seperti yang kita pahami, kadang ada sebagian orang yang dia pekerjaannya sebagai makelar domain. Dulu mungkin awal-awal internet masuk di Indonesia, masih banyak domain yang kosong. Sehingga orang berebut untuk beli. Sekarang sebenarnya juga sama, orang berebut untuk beli. Makanya kadang ada orang yang punya perusahaan dengan nama tertentu, dia mau beli domain dengan nama itu, sudah dimiliki oleh orang lain. Misalnya apa? Nama yang umum ya. Misalnya perusahaan dengan nama Insan Mandiri. Nanti insan.com sudah ada yang punya. Mandiri.com sudah ada yang punya. Bahkan .net juga sudah ada yang punya. Gabungan Insan Mandiri kadang sudah ada yang punya. Dan yang punya itu kadang tidak memanfaatkan, cuman dia biarkan. Tapi dia punya harapan, nanti kalau ada orang yang butuh, akan dijual dengan harga yang lebih mahal. Tayyib. Karena itu sebelumnya, sebelum kita bahas masalah ini, kita akan membahas dulu mengenai hukum menjual barang di atas harga pasar. Penentuan harga termasuk bagian yang diatur dalam fikih jual beli. Menjual barang melebihi harga pasar digolongkan para ulama sebagai tindakan pembodohan terhadap konsumen. Sementara melakukan pembodohan dalam transaksi jual beli termasuk penipuan yang diharamkan dalam agama. Allah Ta'ala menyebut kiamat, salah satu di antara nama kiamat adalah Yaumut Taghabun. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat At-Taghabun ayat 9, Dzalika Yaumut Taghabun, itu adalah hari Taghabun. Disebut sebagai hari Taghabun dari kata ghaban yang artinya pembodohan, karena orang-orang mukmin penduduk surga membodoh-bodohkan penduduk neraka. Al-Qurtubi menyebutkan keterangan Ibnul Arabi Al-Maliki, salah satu ulama Ahlus Sunnah, namanya Ibnul Arabi, karena Ibnul Arabi ada dua ya. Ada Ibnul Arabi Al-Maliki, beliau ulama Malikiyah Ahlus Sunnah. Yang kedua, Ibnu Arabi tanpa alif lam. Ibnu Arabi At-Ta'i, yang ini tokoh sufi yang punya penyimpangan yang jauh, karena dia punya akidah wihdatul wujud, bersatunya Allah Ta'ala dengan makhluk. Keterangan yang disampaikan oleh Al-Qurtubi di sini dikutip dari Ibnul Arabi Al-Maliki, ulama Malikiyah. Qala Ibnul Arabi, kata Ibnul Arabi, istadalla ulama'una biqaulihi ta'ala dhalika yaumut taghabun. Para ulama kami, kalau ini kami yang dimaksud adalah madhabnya, berarti madhab Malikiyah. Para ulama kami berdalil dengan firman Allah Ta'ala, dhalika yaumut taghabun ala annahu la yajuzul ghabnu fil mu'amalati dunyawiyah. Lianna Allah Ta'ala khassasat taghabun biyaumil qiyamah. Berdasarkan firman Allah ini, maka tidak boleh adanya al-ghabn, tidak boleh adanya pembodohan dalam muamalah duniawi. Karena Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala mengkhususkan kejadian taghabun itu hanya berlaku di yaumil qiyamah. Sehingga manusia satu membodohkan manusia yang lain, membodoh-bodohkan manusia yang lain, itu berlaku di yaumil qiyamah. Tayyib. Kemudian kami sebutkan bahwa dalam transaksi pembodohan itu ada dua. Di sini saya simpulkan dari keterangan Dr. Ali Muhyiddin Al-Qardaghi dalam buku beliau Mabda Ar-Ridha fil Uqud. Beliau membagi pembodohan menjadi dua. Yang pertama, pembodohan yang ditoleransi, yaitu pembodohan ringan masih ditoleransi. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama, meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan pembodohan tidak ada yang ditoleransi meskipun sedikit. Contohnya apa pembodohan yang ditoleransi? Ya. Misalnya ada harganya dinaikkan sedikit. Atau terutama masalah hobi. Kadang ada orang yang ketika transaksi untuk masalah hobi, itu harganya dinaikin dan konsumennya mau. Karena dia tahu konsumennya sangat mengejar untuk bisa beli barang itu. Mungkin itu yang dimaksud dengan pembodohan yang sedikit. Ada satu contoh ya. Yang ini real pernah terjadi. Ada seorang pedagang batik. Lalu datang konsumen. Kemudian dia tanya, di sini yang harganya yang cukup bagus yang mana? Harga bagus maksudnya cukup mahal. Dikasihlah sebuah batik yang bagus. Berapa harganya? 500 ribu per meter. Terus konsumennya tanya, yang harganya 1 jutaan ada enggak? Ya. Kemudian boleh masuk, ngambil batik yang kualitasnya sama, cuman motifnya beda. Kemudian keluar, yang ini 1 jutaan. Oh iya, saya mau yang ini. Beli yang 1 jutaan. Masya Allah ya. Tayyib. Ini boleh ataukah tidak? Kalau misalnya ini dianggap sebagai bentuk pembodohan yang ditoleransi, maka menurut mayoritas ulama ini masih diperbolehkan. Kenapa? Karena dia dilakukan saling ridho. Dan namanya karya seni itu kadang tidak ada harga pasar tertentu. Sehingga bisa jadi kainnya sama, tintanya sama, tapi masalah selera sehingga orang berani beli dengan harga yang mahal disebabkan karena dia mungkin lebih bagus menurut selera dia, ini lebih saya sukai dan seterusnya. Nah. Tayyib. Dan bisa kita golongkan barangkali ini salah satu di antara contoh pembodohan yang masih bisa ditoleransi. Mungkin kejadian yang sama juga dialami oleh kaum muslimin yang lain untuk transaksi objek yang dia tidak punya harga pasar. Selanjutnya yang kedua, pembodohan yang tidak bisa ditoleransi yang disebut dengan ghabnul fahish. Al-ghabn al-fahish. Menurut Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian ulama Hambali, transaksi yang mengandung ghabnul fahish dibatalkan dan barang dikembalikan. Selanjutnya ulama berbeda pendapat mengenai berapa batasan nilai menjual barang di atas harga pasar yang terhitung sebagai al-ghabn al-fahish. Sebagai pembodohan yang tidak bisa ditoleransi, pembodohan yang parah. Di sini saya hanya menyebutkan salah satu pendapat saja, yaitu pendapat Malikiyah. Dalam fikih empat madhab, ya, disebutkan pendapat Malikiyah, al-mashhuru fil madhahib annahu la yuraddu al-mabi'u bil ghabni fir ribhi walau kana katsiran fawqa al-'adati illa fi umurin. Menurut Malikiyah, yang masyhur menurut berbagai madhab bahwa barang yang dibeli tidak dikembalikan dengan sebab ghabn, adanya pembodohan yang menghasilkan keuntungan melebihi dari batas normal, kecuali dalam beberapa kejadian. Ahaduha, di antaranya yang pertama adalah ayyakunal ba'i'u wal mushtari bil ghabnil fahish wakilan aw wasiyan fa idza kana kadzalika fa inna bai'aha wa shira'aha yuraddu. Penjual dan pembeli yang mengalami ghabn fahish adalah wakil atau orang yang diberi wasiat. Jika itu yang terjadi, maka transaksinya dibatalkan. Kemudian mengenai standar ghabn fahish, di sini saya hanya ingin menegaskan bahwa ketika terjadi ghabn fahish, transaksinya dibatalkan. Lalu Malikiyah menyebutkan standarnya. Wakhtulifa fi haddil ghabnil fahish. Dan ulama berbeda pendapat tentang batasan ghabn fahish. Sebagian mengatakan, idza buyi'atis sil'atu bi ziyadati tsulutsi an qimatiha au bi naqsi tsulutsi kana ghibnan. Ada sebagian yang mengatakan apabila barang itu dijual dengan harga melebihi dari sepertiga harga normal, konsumennya nggak ngerti ya, harga pasarannya misalnya 10.000, lalu dia jual 15.000, berarti di situ lebih dari sepertiga harga normal, keuntungannya lebih dari sepertiga harga normal, au binaksi thuluts, atau pengurangannya lebih dari sepertiga harga normal. Pembelinya enggak ngerti. Misalnya harga pasar 10.000, ada orang yang menjual, terus kita tawar 5.000. Berarti ditawar apa? Setengah dari harga pasar. Pengurangannya lebih dari sepertiga. Karena ghibnan, maka ini termasuk ghabn. Yang hukumnya dilarang. Kemudian juga difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, bahwa ghaban fahish itu standarnya kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat. Beliau pernah ditanya tentang ghaban yang mempengaruhi keabsahan transaksi. Kata beliau, ikhtalafu fihi, ulama berbeda pendapat. Ba'duhum qala as-thuluth wa ba'duhum qala aqallu min dhalik. Walakin ahsanu ma qila fi dhalik annahu ma ya'udduhu an-nasu ghabnan bil 'urfi ma ya'uddu ahlul bai'i wasyira'i ghabnan haitsu ya'tabiru dharan lil mushtari. Ada yang mengatakan sepertiga, ada yang mengatakan kurang dari sepertiga. Tapi pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah apa yang dinilai oleh masyarakat sebagai ghaban bil urfi, menurut standar yang mereka pahami, maka berarti transaksinya terhitung ghaban, di mana itu bisa menyebabkan pembeli mendapatkan madarat atau pembeli dalam hal ini dirugikan. Tayyib. Nah, di sini saya kasih kesimpulan terkait masalah tadi ya, ghaban fahish yang dia memberikan, atau sebagian maliki yang memberikan batasan sepertiga, dan oleh Syekh bin Baz yang lebih tepat itu kembali kepada uruf di masyarakat. Kesimpulannya, istilah ghaban fahish di masyarakat kita sering disebut dengan harga mentung atau harga nutuk ya, atau harga mukul. Artinya, selama orang merasa terbodohi, merasa dirugikan disebabkan karena kenaikan harga yang terlalu tinggi atau harga yang dikurangi terlalu rendah sehingga penjualnya dirugikan, maka itu masuk dalam kategori ghaban fahish yang tidak bisa ditoleransi sebagaimana keterangan Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Tayyib. Lalu kenapa tadi ada pendapat yang mengatakan sepertiga? Sebagian ulama menyebut bahwa alasan Malikiyah dengan membatasi sepertiga adalah hadis tentang wasiat. Nabi SAW pernah menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang kala itu beliau sedang sakit. Sakit cukup parah. Kemudian beliau ingin mewasiatkan seluruh hartanya. Tapi dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian Sa'ad mewasiatkan setengah hartanya dan tetap dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sa'ad mewasiatkan sepertiga hartanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sulus, was-sulusu katsir. Kalau sepertiga silahkan, dan sepertiga itu sudah banyak. Kalimat ini, sepertiga itu sudah banyak, dijadikan acuan. Berarti sesuatu itu jika melebihi dari sepertiga, jika melebihi dari sepertiga, berarti itu kebanyakan. Dan kalau kebanyakan, berarti dia keluar dari standar normal. Karena itu, diturunkan dalam masalah ini adalah untuk kasus orang yang menaikkan harga di atas harga pasar. Menaikkan harga melebihi dari 30% dari harga pasar, itu kebanyakan. Dan itu bisa merugikan pihak konsumen. Baik, perhatikan di sini ya. Harus ada standar harga pasar. Kemudian dinaikkan di atas harga pasar sampai melebihi dari sepertiga. Itu yang dimaksud ghaban fahish. Tapi kalau tidak sampai melebihi dari sepertiga atau tidak ada harga pasar, maka kembali kepada kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Selanjutnya, kita beralih pada pertanyaan, apakah menjual domain dengan harga yang sangat fantastis, ya, termasuk pembodohan terhadap konsumen. Ada dua premis yang bisa kita gunakan untuk menjawab ini. Pertama, adakah harga pasar untuk domain? Baik, jika kita beli domain dari penyedia domain, harganya sangat murah. .com hanya sekitar sekian ratus ribu per bulan. .net lebih mahal dikit. Dan untuk pembelian domain dari penyedia domain, harganya relatif sama, baik namanya unik maupun tidak unik. Itulah yang menjadi harga pasar untuk domain ketika Anda beli domain dari penyedia domain. Kemudian dihargai jutaan tertentu, kemudian dihargai jutaan, tentu saja ini ada komplain karena harga jauh dari harga pasar. Kemudian yang kedua, apakah harga pasar bisa berbeda tergantung kondisi produk? Jawabannya, ada banyak produk di sekitar kita yang dipasarkan dengan harga yang sangat bervariasi tergantung kondisinya. Secangkir kopi di warung kopi pinggir jalan harganya 5.000. Sangat jauh berbeda ketika di Starbucks atau harganya, atau ketika di bandara harganya bisa puluhan ribu. Mie instan di warung 3.000. Tapi kalau di kereta berapa? 10.000. Lebih mahal lagi di atas pesawat, 25.000. Sehingga bisa berbeda tergantung posisi. Apa yang membedakan? Yang membedakan di sini adalah masalah pasarannya beda. Baik. Karena itu, kadang harga pasar itu berubah karena perbedaan kondisi pasar. Air mineral, kalau di warung kelontong, harganya berapa? 3.000. Di kereta, 5.000. Di bandara, 10.000. Di atas pesawat, 25.000. Di kamar hotel, 30.000. Nah, itu berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Papua. Di Papua berapa? 25.000. Domain juga harga pasarnya bisa berbeda ketika masih berada di penyedia domain, harganya murah. Namun ketika sudah dipegang oleh seseorang, memiliki nilai pasar yang tinggi, dan dia rawat dengan baik sehingga nilainya bisa lebih mahal. Ini sudah berbeda pasarnya. Nah, karena itu menjual domain dengan harga mahal bukan termasuk jual beli yang bermasalah, selama keduanya saling ridho dan tidak ada yang merasa dizalimi atau dibodohi. Tayyib. Mungkin kalau sangat tidak normal, misalnya dulu kasusnya adalah tiket.com ya, yang dihargai berapa juta itu? Sangat mahal ya. Atau sony.com sampai masuk ke pengadilan ya. Jadi kalau sudah sampai seperti ini berarti terjadi sengketa besar-besaran, sehingga harus melibatkan hakim. Lah kalau seperti itu, maka sebaiknya dilakukan penyesuaian agar ketika menggunakannya tidak sampai ada pihak yang didolimi. Karena dulu ketika dia beli cuma 200.000, sekarang dijual dengan harga misalnya 10 juta, 20 juta, bahkan miliaran. Nah itu yang bermasalah. Wallahu a'lam. Tapi kalau kenaikannya masih dianggap normal, insya Allah tidak masalah, karena ketika kenaikannya masih normal, maka tidak ada pihak yang merasa didolimi, apalagi ketika domain itu domain yang cukup strategis dan sudah dirawat oleh pemilik pertama. Wallahu a'lam. Tayyib, insya Allah cukup jelas dari apa yang kami sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan materi untuk hari ini selesai. Untuk materi besok kita akan membahas masalah jas tip, jasa titip. Dan ada banyak pendekatan di sana, sehingga barangkali tidak cukup untuk kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Tayyib, insya Allah kita bahas besok. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Dan selanjutnya, bagi Anda yang mau menyampaikan masukan atau kritikan, kami persilahkan. Demikian pula pertanyaan bisa disampaikan melalui line telepon atau melalui WA. Kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui WA. Baik, atau kita angkat dulu ini ya. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Boleh bertanya Pak Ustaz? Silahkan. Dari Muhammad Tohir Pak Ustaz, di Bekasi, Kabupaten Bekasi. Silahkan Bapak. Ini masalah anak ini ikut di online, Pak Ustaz. Online itu penyedia jasa pemasangan iklan. Nah, dia pakai referral, Pak Ustaz. Nah, referral ini apabila kita membawa orang itu diberi komisi 5% apabila referral ini aktif. Tapi kalau referral ini nggak aktif, dia nggak dapat ini dan nggak dapat komisi gitu. Pendaftarannya gratis. Terus dia punya masa kerja 40 hari. Dari setiap 40 hari ini, setiap dia dalam satu harinya dia punya klik iklan 10 kali dalam satu hari. Apabila dia masih personal, dia itu mendapatkan upah sekitar 3-4 ribu. Tapi kalau dia sudah berbayar itu bisa menjadi lebih mahal. Dia ini punya sistem multi level, tapi cuma satu level doang, nggak lebih dari itu. Tapi kalau seandainya yang di bawahnya mendapatkan referral lagi, saya ini nggak mendapatkan komisi lagi dari referral yang dibawa tadi. Apakah sistem multi level ini termasuk yang dilarang dalam syariah, Pak Ustaz? Baik, mendaftarnya gratis, Pak ya? Iya. Cukup, Bapak. Nah. Jazakumullah khair, Pak Ustaz. Wa jazakumullah khair. Kita mencatat bagian dari pernyataan Bapak bahwa pendaftarannya gratis. Karena pendaftarannya gratis, berarti andai pun Bapak tidak mendapatkan downline sama sekali, nggak ada yang ngeklik, tidak mendapatkan apapun, berarti Bapak tidak dirugikan. Karena itu, wallahu ta'ala alam, model referral seperti ini selama dilakukan secara gratis, insya Allah tidak ada masalah. Berarti tidak ada jual beli peluang di sana. Yang bermasalah dalam transaksi MLM adalah ketika di situ ada jual beli peluang dan terhitung sebagai jual beli peluang pada saat pembayaran atau ketika bergabung sebagai member ada pembayaran. Ya. Kalau membayar berarti di situ ada unsur jual beli peluang. Baik. Kurang lebih persamaannya seperti ini ya. Untuk melihat apakah ada gharar ataukah tidak, kita punya rumus keseimbangan seperti yang sering kita sebutkan. Iwat sama dengan muawat. Di sini yang ditransaksikan adalah objeknya apa itu? Mendapatkan fee ketika bisa dapat downline. Dengan referral. Baik. Tapi di sini nol. Anda nggak bayar. Kalau di sini nol, berarti transaksinya bukan muawadhah. Transaksi muawadhah itu jika di sini ada, muawadnya ada. Itu transaksi muawadhah. Transaksi muawadhah itu apa, Pak? Akad muawadhah adalah akad komersil. Akad muawadhah, akad komersil. Akad komersil harus ada keseimbangan, iwatnya ada, muawatnya ada. Tapi kalau iwatnya nggak ada, nol, berarti bukan akad komersil. Kalau bukan akad komersil, berarti akad tabarru, akad sosial. Atau akad Anda dijadikan sebagai wakil, wakalah. Ya. Nah, ketika seperti ini yang terjadi, yang di sini kosong, insya Allah tidak jelas yang ada di sini. Ini kan ada tapi nggak jelas. Sifatnya tidak jelas. hukumnya diperbolehkan. Mengingat tidak ada pihak yang dirugikan pada saat transaksi itu dilakukan, sehingga tidak jadi masalah jika Anda bergabung di sana dengan ketentuan tadi tidak perlu bayar. Tapi kalau membayar, misalnya anggaplah ini membayar 100 ribu, kemudian Anda mendapatkan hak referral. Jika nanti Anda bisa mendapatkan orang mengklik atau ikut bergabung, nanti Anda dapat komisi dari 100 ribu, dikasih komisi 10% misalnya. Komisi 10%, di sini saya tulis 10%, ini kan tidak jelas. Kalau nggak dapat sama sekali, hilang 100 ribu. Kalau cuma dapat satu, cuma dapat 10 ribu. Dan Anda belum balik modal, sehingga ada peluang antara resiko untung atau rugi. Di posisi itulah terjadi transaksi gharar yang dilarang. Wallahu a'lam. Baik. Kita coba buka pertanyaan melalui ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, sebagaimana pendapat Malikiyah di dalam trading keuntungan maksimal adalah 30%. Pertanyaannya terkait hadis Zubair dengan penjualan tanah yang keuntungannya melebihi 100%. Bagaimana cara memahaminya bila dikaitkan dengan pendapat Malikiyah tersebut? Yang kedua, bolehkah faktor tambahan edukasi atau know-how dari seorang penjual kepada pembeli untuk menjadikan harga jual tersebut mendapatkan keuntungan melebihi 30%? Nah. Anak dari Eko Wahyu Banjarmasin. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Tayyib. Kita coba bahas ini ya. Jadi pembahasan tentang harga jual melebihi harga pasar. Yang ini dalam Malikiyah ditoleransi maksimal 30%. Nah, dalam Malikiyah ditoleransi maksimal 30%. Berarti di situ ketentuannya adalah ada harga pasar, kemudian harga jualnya melebihi dari standar ini. Sudah? Kalau lahan, properti, dan seterusnya, ada nggak harga pasar? Harga pasarnya ada nggak? Harga pasar ada. Ada ya? Sudah? Cuman harga pasar lahan itu selalu naik sesuai dengan kondisi perkembangan keinginan masyarakat untuk memiliki lahan. Sehingga harga pasar itu bisa berubah tergantung apa? Tergantung demand and supply. Tergantung kebutuhan dan ketersediaan. Nah, di sini kan ada perbandingan antara kebutuhan dengan ketersediaan. Kalau harga pasarnya naik karena keseimbangan demand and supply, maka ini dibiarkan. Dan Nabi SAW tidak melarang yang seperti ini. Karena itu pernah terjadi kenaikan harga yang sangat drastis di masa beliau. Kemudian beliau SAW diminta oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, turunkan harga untuk kami." Tapi Nabi SAW tidak melakukannya. Dan Nabi SAW mengatakan, "Innallaha huwal qabidul basitul musa'ir." Dialah Allah zat yang melapangkan dan menyempitkan rizki para hamba, dan dialah zat yang al-musa'ir yang menetapkan harga. Sehingga karena Allah Ta'ala zat yang menetapkan harga, bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan keseimbangan antara demand and supply, antara kebutuhan dengan ketersediaan. Sehingga kalau tanah itu naik harganya disebabkan karena adanya banyak permintaan atau karena perkembangan waktu sehingga harga properti itu menjadi naik, enggak jadi masalah. Dan itu yang terjadi pada kejadian Abdullah bin Zubair. Kemudian ada, kalau ada tambahan know-how tentang edukasi dan tambahan edukasi ini diinkludkan dengan harga objek. Misalnya Anda menjual sebuah mesin. Mesin ini custom. Ketika barang itu custom, maka dia bisa jadi nggak ada harga pasar. Plus edukasi, bagaimana cara mengoperasikan mesin ini agar bisa menghasilkan. Lalu dari total ini Anda kasih harga yang dia lebih dari mesin biasa. Ya. Misalnya kalau mesin cetak biasa harganya 10 juta. Tapi karena dia custom dan perlu ada edukasi, Anda kasih harga misalnya sampai 100 juta. Ini 10 juta kalau biasa. Tapi kalau seperti ini jadinya kasih harga 100 juta. Kita bisa sebut ini nggak ada pasarannya. Kenapa? Karena mesin Anda custom. Yang kedua, dia ada faktor edukasi. Ada banyak unsur yang dibutuhkan oleh pihak konsumen. Di posisi itu ketika tidak ada pihak yang merasa dibodohi pada saat kenaikan harganya dibuat tinggi, insya Allah tidak masalah, karena ini senilai dengan manfaat. Ekivalen dengan manfaat. Baik. Sehingga wallahu ta'ala alam, boleh saja pada saat terjadi ekivalen dengan manfaat, ada kenaikan harga yang lebih tinggi. Wallahu a'lam. Silahkan. Silahkan. Halo. Dikecilkan volume televisinya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Volume televisinya dikecilkan ya. Ini saya mau nanya nih, di luar tema, kalau batasan sholat qobliyah dan ba'diyah itu sebenarnya sampai kapan gitu? Kalau kita di masjid kan sampai iqomah itu ya Ustaz ya. Terus yang kedua masalah zikir Ustaz. Pertanyaannya yang pertama apa, Pak? Yaitu batasan sholat qobliyah dan ba'diyah itu sampai kapan gitu loh? Pokoknya kalau zuhur gitu untuk kita yang sholat di rumah gitu loh. Baik. Terus yang kedua itu masalah zikir Ustaz. Kalau zikir pagi petang itu apakah harus posisi kita duduk, apakah boleh yang lari atau gimana juga harus zikir-zikir yang lain. Nah. Ya Allah khairan Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Baik. Batasan sholat qobliyah adalah setelah masuknya waktu sholat, ditandai misalnya dengan adanya adzan di tempat Anda kalau adzannya tepat waktu, dan batas terakhirnya adalah sampai Anda mengerjakan sholat wajibnya. Sehingga kalau sholatnya dilakukan di masjid, maka batasannya sampai qomat, tapi kalau sholatnya dilakukan di rumah, maka batasannya adalah sampai Anda mengerjakan sholat itu bisa bersama keluarga atau sendirian. Kalau batasan ba'diyah, dari sejak selesai Anda melaksanakan sholat wajib sampai Anda melaksanakan sholat atau sampai masuk waktu sholat berikutnya. Sehingga misalnya ba'diyah duhur, berarti selesai Anda sholat duhur sampai masuk waktu asar. Wallahu a'lam. Berikutnya tentang zikir pagi sore, apakah harus dilakukan secara duduk ataukah bagaimana? Bukan syarat dalam zikir, harus dilakukan dengan menghadap kiblat, dengan posisi duduk, dengan dalam kondisi suci dari hadas. Bahkan bukan syarat harus menutup aurat. Meskipun kalau memenuhi semua ini, itu lebih baik. Sehingga ada, andai kan ada orang yang zikir dalam kondisi suci dari hadas, menghadap ke arah kiblat, menutup aurat, ya. Kemudian apalagi dia posisinya anteng, tidak banyak bergerak, bisa lebih fokus, maka nilai pahalanya akan lebih tinggi. Meskipun ini semuanya bukan syarat, karena kondisi-kondisi ini adalah syarat sholat, dan dikir itu bukan sholat, sehingga tidak berlaku sebagaimana syarat sholat. Wallahu a'lam. Kita baca pertanyaan melalui ya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mempunyai bisnis jasa pembuatan website. Selain pembuatan, saya juga menawarkan untuk menyewa hosting dan domain kepada pihak ketiga. Namun pembayarannya ditransfer ke saya setelah website selesai dibuat, alias saya menalangi dulu. Yang jadi pertanyaan saya, apakah transaksi tersebut termasuk menggabungkan dua akad jual beli, yaitu akad jasa pembuatan website dan akad wakil menyewa hosting dan domain pada pihak ketiga? Dan bolehkah saya menerima pembayaran di akhir? Syukran jazakallahu khairan. Nah, syukran wa jazakumullahu khairan. Anda di posisi sebagai penyedia jasa, dan dalam transaksi jasa, pembayaran boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Sehingga ketika pembayarannya itu dilakukan di akhir, otomatis Anda harus keluar modal dulu. Kita ulangi ya. Dalam transaksi jual beli jasa, pembayaran itu boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Sebagaimana dalam transaksi jual beli barang, pembayaran boleh di awal, di tengah, di akhir. Kecuali untuk objek emas atau perak, ketika dipertukarkan dengan uang, maka wajib dilakukan di depan dengan cara tunai, tidak ada yang kurang. Karena itu, jika boleh pembayaran dilakukan di akhir, otomatis konsekuensinya adalah boleh bagi kita untuk mengeluarkan dana sebagai untuk memenuhi kebutuhan agar jasa itu terwujud. Misalnya, seorang guru les privat misalnya, dia mendapatkan bayaran di akhir, setelah satu bulan ngajar baru dibayar. Dia keluar modal nggak? Keluar. Apa misalnya? Beli pulpen, beli spidol, beli ini, karena perlengkapan dia yang bawa. Sehingga dia keluar modal dulu, lalu barulah dia bisa bertransaksi dengan orang lain. Setelah satu bulan baru dibayar. Transaksi umroh. Anda mau menjual paket umroh. Otomatis Anda keluar modal dulu. Dengan cara misalnya beli LA ya, land arrangement yang ada di Saudi. Anda bahkan kadang sudah sedia tiket pesawat. Kemudian Anda bisa menyusun itinerary keberangkatan. Lalu dari situ baru Anda tawarkan, kami akan melakukan perjalanan umroh dengan itinerary seperti ini. Siapa yang berminat silahkan, harganya sekian. Sehingga Anda keluar modal dulu, baru melakukan transaksi jual beli jasa. Hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon volume televisi dikecilkan, Pak. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Saya mau tanya sedikit masalah akad salam yang masih tertinggal, Ustaz. Kita kan mengadakan akad salam dengan produsen. Apakah kita boleh melakukan akad salam dengan pengepul atau pedagang yang mengumpulkan dari beberapa produsen dalam bentuk pembayaran di depan dan penetapan harga? Kemudian apabila akad salam yang kita sepakati sudah selesai dalam hal harga dan sesuai dengan jumlah pembayaran, sisa daripada produk tadi bagaimana cara pembeliannya? Apakah dengan transaksi biasa atau bisa disambung dengan bentuk akad salam selanjutnya, Ustaz? Baik, produknya apa, Pak? Produk semacam minyak atsiri, Ustaz. Minyak atsiri. Iya. Oh. Ya. Baik. Pengepulnya itu pengepul minyaknya atau pengepul bahan baku? Pengepul minyak, Ustaz. Pengepul minyak. Ya. Produsennya berarti produsen minyak ya? Bukan ya, produsen bahan baku. Baik. Ada juga dia melakukan borongan, Ustaz, kepada petani, kemudian dia mengolah sendiri. Nah, dia melakukan akad salam dengan kita, apa ini juga dibenarkan, Ustaz? Baik. Jadi dia mengambil bahan baku, kemudian dia cetak bahan produk yang kita lakukan akad salam, apakah ini juga dibenarkan? Baik. Itu, Ustaz. Nah. Ustaz, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Yang pertama, bahwa akad salam itu bukan dengan produsen. Kalau dengan produsen itu bukan akad salam namanya, tapi akad istisna. Dan tidak perlu melakukan salam untuk objek yang diproduksi oleh produsen ketika akadnya dilakukan dengan produsen. Akad salam itu berlaku dengan trader. Jadi kita ulang dulu ya. Kita sedang membahas hukum jual beli untuk objek yang tidak dimiliki penjual. Anda garis bawahi bagian ini. Kita sedang membahas transaksi jual beli untuk objek yang tidak dimiliki penjual. Untuk objek yang tidak dimiliki penjual bisa diakadkan dengan beberapa cara yang dia legal secara syar'i. Pertama adalah akad istisna. Akad istisna itu berarti akad yang bentuknya pesan untuk dibuatkan barang. Jika syarat dalam istisna penjual harus sudah memiliki objek itu, berarti nggak perlu istisna dan nggak ada istisna jadinya. Konsekuensi bolehnya akad istisna adalah objek belum dimiliki oleh penjual. Misalnya saya mau beli kursi meja yang custom. Kalau kursi mejanya sudah ada, kemudian syaratnya harus sudah ada dulu baru saya beli, berarti tidak perlu istisna. Kita cukup jual beli biasa. Kalau jual beli biasa itu bukan istisna, sehingga tidak ada istisna lagi jadinya. Makanya mengenai hukum istisna, ulama kan beda pendapat, boleh ataukah tidak. Karena secara skema, penjual itu pasti nggak punya barang. Itu istisna. Untuk produk yang sudah dimiliki oleh produsen, maka akadnya bukan istisna lagi, meskipun dia produsen. Contoh ya, ada mebel. Mebel dia tentu saja sudah punya showroom dan punya banyak barang-barang di situ. Kemudian ketika saya masuk di showroom, saya tertarik untuk beli kursi. Kursinya sudah ada di situ, sehingga tidak perlu diproduksi karena sudah ada. Apakah saya melakukan akad istisna dengan penjual ini? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena objeknya sudah ada, sehingga akadnya jual beli biasa. Tinggal selanjutnya pembayarannya apakah mau tunai ataukah kredit, itu masalah teknis dan dua-duanya boleh. Dan juga tidak perlu salam. Kenapa? Barangnya sudah ada. Salam itu berlaku untuk barang yang tidak dimiliki oleh penjual. Baik. Kembali kita ingatkan, adanya akad istisna berarti barang belum dimiliki oleh penjual. Kalau dia istisna berarti belum diproduksi oleh ya, objek belum diproduksi. Sudah? Kalau objeknya belum sudah diproduksi, nggak perlu istisna. Yang kedua adalah dengan melakukan skema salam. Dalam skema salam, bedanya apa dengan istisna? Salam itu berlaku untuk orang yang dia nggak memproduksi, sehingga dia berlaku untuk, kalau ini berlaku untuk Sony namanya ya, produsen. Kalau ini berlaku untuk baik penjual biasa, trader ya, lebih cocoknya mungkin kita terjemahkan dengan seorang trader. Nah, karena itu ketentuannya di akad salam adalah objek belum dimiliki. Belum dimiliki itu berarti tradernya belum pernah kulaan objek itu. Sudah? Tapi kalau trader itu sudah pernah memiliki barang itu, Pak, saya punya barang jumlahnya banyak, tapi di Surabaya. Padahal Anda di Jakarta. Barangnya ada di Surabaya, jumlahnya banyak. Saya beli itu setahun yang lalu. Berarti tradernya sudah punya belum? Sudah. Konsumennya di Jakarta. Anda di Jakarta, konsumen di Jakarta. Baik, barang itu kan masih di Surabaya. Saya melakukan akad salam dengan kamu, boleh nggak? Ya nggak perlu salam, barang sudah dimiliki. Kalau sudah dimiliki, tidak lagi berlaku salam, tapi jual beli biasa. Nah, tinggal selanjutnya masalah melihat barang atau penjelasan kriteria itu apa disebutkan dalam akad yang kira-kira bisa menghilangkan goror ketika transaksi. Sudah? Nah, karena itu kalau akad salam dengan istisna ini keliru ya, tidak ada akad salam dengan produsen. Akad salam itu hanya dengan trader. Nah, berikutnya berarti pengepul itu yang mana? Pengepul. Pengepul karena dia enggak memproduksi kan berarti dia melakukan akad salam. Nah, cuman bedanya begini. Kalau dalam akad istisna itu pembayaran boleh nyicil. Boleh ada DP. Kalau dalam salam tidak boleh ada DP. Karena kalau ada DP nanti jadinya kalik bil kalik. Jadi untuk teknis pembayaran istisna itu lebih longgar. Kalau salam wajib tunai. Maka ketika A bertransaksi salam dengan pengepul, A melakukan akad salam dengan pengepul, di sini wajib dilakukan secara tunai. Ini harus tunai. Sudah? Nah, kemudian nanti kriteria dijelaskan. Misalnya minyak. Minyak ada kategorisasi enggak? Oh, ada misalnya. Minyak atsiri kelas A misalnya. Kelas paling bagus. Harganya misalnya belinya sekian kintal ya, 10 kintal misalnya, 1 ton berarti ya. Beli 1 kintal, 10 kintal. Sudah. Kok ada yang lebih? Ternyata ada lebih, sisa ya. Sisanya misalnya 2 kintal. Nah, 2 kintal ini kan sudah dimiliki oleh pengepul. Sudah dimiliki berarti ini bukan salam lagi, ini transaksi biasa. Karena dia menyediakan dalam jumlah banyak dan Anda butuhnya 10 kintal, saat akad memang 10 kintal, maka dalam akad salam yang jadi objek ini 10 kintalnya. Sedangkan yang 2 kintal sisanya ini ditransaksikan biasa karena dia sudah dimiliki oleh pengepul. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dengan Abdullah dari Citarum. Mau menanyakan ini Ustaz. Ada teman yang dia ini memiliki sebuah kedai kopi ya. Dan mungkin dengan kondisi yang sekarang terjadi ini dia memutuskan untuk menjual kedai kopinya. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya kalau yang seperti ini apakah sesuatu yang diperbolehkan? Artinya menjual kedai kopi itu ingat waktu Ustaz menjelaskan mengenai seperti menjual lapak ya. Apakah ini bisa disamakan dengan kondisi yang seperti itu? Dan kalau misalnya memang ini transaksi yang diperbolehkan, kira-kira dari pihak Ana sebagai calon pembeli ya, hal-hal apa yang harus diperhatikan terkait transaksi ini? Yang dipermasalahkan yang mana, Pak? Jual beli kedai kopi, Pak? Ya, maksudnya ketika teman anak itu menjual kedai kopinya, apakah ini sesuatu yang diperbolehkan? Seperti halnya seperti menjual lapak gitu, Ustaz. Kayak ada pedagang dia mau pulang kampung misalnya, nah, lapaknya itu dijual. Nah, apakah ini termasuk kondisi yang seperti itu? Sehingga di transaksi ini nanti misalnya anak mau membelinya itu diperbolehkan. Kedai kopinya di mana, Pak? Kenapa, Ustaz? Kedai kopinya di rumahnya atau di mana? Ada tempat yang dia sewa. Baik. Dia menyewa sebuah kios gitu. Baik, cukup insyaallah. Ya. Baik, jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali kepada kaidah dalam transaksi jual beli. Kullu ma terkait objek ini ya, kaidah terkait objek. Kullu ma sahha bai'uhu, kullu ma sahha naf'uhu sahha bai'uhu illa bidalil. semua yang halal dimanfaatkan, halal untuk ditransaksikan, kecuali jika di sana ada dalil. Sehingga kedai kopi kita tahu hukum asalnya mubah dan boleh untuk dijadikan sebagai media untuk apa berbisnis ya. Sehingga insya Allah tidak masalah ketika ini dijadikan sebagai objek transaksi. Bagaimana kalau itu berada di sebuah lapak? Kalau lapaknya adalah lapak sewa, berarti nanti Anda perlu menggantikan nilai sewa. Dan masalah harga itu sebenarnya kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak. Karena itu tidak ada masalah, baik di situ kedai kopinya di rumah maupun sewa sebuah ruko untuk dijadikan sebagai kedai kopi, dua-duanya diperbolehkan. Sehingga tidak ada masalah dari transaksi kedai kopi. Wallahu a'lam. Baik, kita bacakan pertanyaan melalui WA. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan, Pak. Alhamdulillah, akhirnya nyambung dah hari ketiga ini, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiikum. Maksud Anda mau nanya, Ustaz, hukum beli saham nantinya mau dijual lagi ketika harganya tinggi, itu gimana ya Ustaz, dengan periode waktu tertentu? Tapi waktunya itu nggak mesti, karena kita lihat tren harganya ketika tinggi maka kita jual sehingga untungnya banyak. Karena analoginya seperti ini Ustaz, kita jual beli hewan kurban kan kita belinya itu di saat murah jauh-jauh hari sebelum Idul Adha. Nah, kita kan beli tujuannya biar dijual lagi pas Idul Adha itu harganya tinggi sehingga untungnya banyak. Nah, kalau di hewan kurban seperti itu kan halal ya Ustaz. Nah, kalau di saham kita terapkan seperti itu bagaimana ya Ustaz hukumnya? Syukran jazakumullah khair. Naam. Wa jazakumullah khairan wa fiikum barakallah. Nah, tentang trading saham Bapak, insya Allah nanti ada pembahasan tersendiri di buku. Saya bahas itu di halaman berapa ini, agak di belakang ya, trading saham online di halaman 235. Dan di situ saya gandengkan dengan masalah forex juga, meskipun ini dua hal yang berbeda, cuman jajaran saja ya. Dan insya Allah nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Dari mulai 235 sampai 252 saya bahas khusus tentang masalah saham. Insya Allah akan kita detailkan, termasuk tentang berkaitan dengan pertanyaan Bapak tadi insya Allah ta'ala. Dan kami punya rencana akan menghadirkan salah satu mantan pemain saham yang dia cukup berpengalaman, sehingga nanti bisa mendapatkan apa penjelasan yang lebih jelas, baik dari sisi mahiyah, dari sisi bagaimana teknis yang terjadi di transaksi saham, dan kemudian tinjauan yang bisa kita berikan dalam transaksi tersebut. Wallahu ta'ala alam. Jadi mohon bersabar, Bapak sudah berhasil menelpon namun pertanyaan Bapak tertunda, gak jadi masalah. Bisa ikuti terus kajian pagi dan insya Allah nanti akan kita buka tentang trading saham. Nah, kita bacakan pertanyaan melalui ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar topik pertanyaannya, apakah ketuban pecah 5 jam menjelang persalinan termasuk nifas, apakah wajib sholat? Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Apakah ketuban yang pecah 5 jam sebelum persalinan termasuk nifas? Jaraknya 5 jam berarti kemungkinan besar nabrak waktu sholat kalau itu terjadi siang hari. Apakah ini termasuk nifas sehingga nanti sang ibu tidak lagi berkewajiban untuk menjalankan sholat? Kalau kita melihat definisi yang disampaikan oleh para ulama madzhab terkait apa itu darah nifas, apa itu nifas, mereka mengatakan nifas itu dam, nifas itu darah, ad-dam al-kharij, darah yang keluar. Ada yang mengatakan qablal wiladah, indal wiladah, ba'dal wiladah. Ada yang mengatakan sebelum proses persalinan, beberapa saat. Ada yang mengatakan ketika proses persalinan, dan ada yang mengatakan pasca proses persalinan. Baik. Sehingga ulama beda pendapat mengenai batasan darah nifas. Apakah dia darah yang keluar beberapa saat sebelum persalinan, ataukah yang keluar ketika proses persalinan, ataukah yang keluar pasca persalinan. Mereka beda pendapat. Menurut mereka yang mengatakan bahwasanya darah nifas adalah darah yang keluar beberapa saat sebelum proses persalinan, berarti ketika sudah terjadi kontraksi, pembukaan, masih pembukaan satu atau pembukaan dua, lalu keluar darah, maka wanita ini sudah nggak wajib sholat. Karena status dia sebagai orang yang nifas. Tapi menurut ulama yang mengatakan darah nifas itu adalah darah yang keluar pasca persalinan, maka kalau baru pembukaan satu, pembukaan dua, lalu keluar darah, dia belum terhitung nifas. Itu terhitung sebagaimana istihadhah, masih wajib sholat. Baik. Sehingga perbedaan yang terjadi di antara para ulama empat madhab itu adalah perbedaan masalah waktu darah itu keluar. Apakah sebelum, beberapa saat sebelum, ataukah ketika, ataukah pasca. Namun kalau kita perhatikan, semuanya sepakat nifas itu darah, bukan cairan biasa. Semuanya sepakat nifas itu bentuknya darah. Sehingga kalau yang keluar bukan darah, seperti rembes, kemudian keluar cairan ketuban, namun dia bukan darah, maka yang kami ketahui ini sama sekali bukan nifas. Dan pertanyaan yang semisal juga pernah disampaikan kepada Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ketika beliau ditanya tentang masalah rembes atau ketuban pecah, bahkan dalam teks pertanyaannya sampai beberapa hari, beliau memberikan jawaban, selama itu bukan darah, maka dia tidak terhitung sebagai darah nifas. Sehingga wanita yang baru rembes, lalu keluar cairan, menjelang proses persalinan, misalnya rembes jam berapa? Jam 11 siang. Ya. Lalu persalinannya, kelahirannya terjadi setelah maghrib. Maka sepanjang waktu tadi, ketemu waktu duhur, asar. Di sini masih wajib sholat. Kenapa? Belum keluar darah. Dan kalau belum keluar darah, maka belum terhitung nifas. Sementara kalau sudah keluar darah, dari tiga batasan tadi, menjelang, ketika, dan pasca, itu mana yang kira-kira pendapat yang lebih mendekati? Kalau kita mengambil pendapat Imam Ibnu Utsaimin dalam hal ini, dan ini sebenarnya mazhab Hambali, bahwa terhitung sebagai darah nifas adalah ketika darah itu keluar kubailil wiladah, mendekati proses persalinan. Dan itu ditandai setelah adanya at-talak, setelah adanya kontraksi. Maka syarat beliau, wanita mengalami nifas jika sudah keluar darah dan itu keluar ketika sudah mengalami kontraksi. Ya. Kontraksi lalu pembukaan satu atau pembukaan dua atau bahkan kurang dari itu. Maka kalau sudah keluar darah, terhitung sebagai darah nifas dan tidak lagi wajib sholat. Nah, selanjutnya kalau lama proses kontraksinya, dari pembukaan 1 sampai pembukaan 10 itu butuh waktu 5 jam. Ketemu beberapa waktu sholat, nggak wajib sholat kalau sudah keluar darah. Tapi kalau belum keluar darah, masih wajib sholat. Gimana sholatnya, Pak? Kan ini posisinya berada di atas ranjang persiapan untuk persalinan. Sementara jariknya misalnya basah semuanya, sarungnya basah semuanya, selimutnya basah, nggak jadi masalah dalam kondisi basah. Karena ketuban dalam hal ini tidak termasuk sesuatu yang najis menurut pendapat yang lebih kuat, sehingga Anda bisa sholat sambil tiduran kalau nggak bisa duduk, ya. Kalau bisa berdiri, berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, sambil duduk. Kalau nggak bisa sambil duduk, sambil tiduran. Sholat sebisanya, yang penting sholat. Dan kerjakan bagian yang wajib, ya. Kalau misalnya Anda keberatan untuk melakukan yang qobliyah atau ba'diyahnya, yang sunnahnya. Wallahu ta'ala alam,